paling bagus padahal kok wedus. Aku kudu piye wis bacut ketut tak ini nganti pondo dunyo wis ente-entean bacut wis nuslirani nanging sakarepe dhewe kape ambyar bubar mung marai edan hala ambyar ente-entean pondoku muka bakaruan monggo dapunmu sing plus ramutu pulpapu munggur modal lungku ning awal ngomong stres tenan nang kiri mulai kahanan tak kira tenan bukue mung dolanan kesel buyar ambyar patine ki cepu mung dia pusing lanangan rambe caci manis ini ngawal ketemu lenga yakin ke aku nanti teko nyitro bojomu akhirnya tipu muri mung kapusan saiki kape posok mung kues kenalan biyo ngatiku keserak karuan nanging kudu biyo mane wis kahanan hala ambyar ente-entean pondoku dapunmu sing plus ramut pul papu munggur modal ning awal ngomong stres no tenan kiri mulai kahanan tak kira tenan ku gue mung dolanan biyen ning awal cangkem mejen manis tenan jebul dikomburi sifatmu bosok kenanan menclok rono menclok rene mung ngumbar dewe lakai koyo pangeran janji-janji setia kabemu amar ko bondo kresno sing tak duweni kabera ono guno jebul kue kui mung buta rupo menungso ketok api ning jebul jebul jerone olo hala ambyar ente-entean pondoku mubala karuan monggo dapunmu sing plus ramutu pulpapu munggur modal Terima kasih.